وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس والأخير من لقاءات الدورة الثانية في كتاب نور البصائر والألباب في كتاب الصلاة. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang keenam dan pertemuan yang terakhir dari pertemuan-pertemuan kita pada daurah yang kedua ini yang membahas kitab shalah dari Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Waqad tawaqqafna 'inda al-julus lit-tashahhud. Dan pada akhir pembahasan kita, kita telah menjelaskan tentang duduk tasyahud. Qala Al-Allamah As-Sa'di fa idza jalasa lit-tashahhud qala at-tahiyyatu lillah ila akhirih. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, apabila seseorang duduk tasyahud, maka dia mengucapkan at-tahiyyatu lillahi dan seterusnya. Idza jalasa lit-tashahhud al-awsat aw al-awwal wa sifatuhu kama sabaq fi bain as-sajdatayn annahu sifatu al-iftirash. Apabila seseorang duduk pada tasyahud yang pertama, maka tata cara duduk tasyahud tersebut adalah seperti apa yang telah diterangkan sebelumnya, seperti kondisi seseorang yang duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirash. Dzakar al-muallif tasyahud Ibn Mas'ud, bahwa masyhurun bi hadzal lafz tasyahud Ibn Mas'ud fi sahihain. Di sini As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan lafaz tasyahud yang datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini dikenal dengan sebutan tasyahudnya Ibnu Mas'ud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa lafdhuhu 'inda Al-Bukhari qulu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu as-salamu 'alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh as-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahi as-salihin. Lafaz tasyahud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ucapkanlah, yaitu ketika tasyahud, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu as-salamu 'alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh as-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis salihin. Qala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam fa innakum idza qultum dhalik asabat kull 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam tatkala mengajarkan lafaz tasyahud ini, beliau mengatakan bahwa apabila kalian telah mengucapkan kalimat ini, itu berarti kalian telah mendoakan setiap hamba Allah yang saleh, baik yang tinggal di langit atau yang tinggal di muka bumi ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian dia mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u. Lalu kemudian setelah itu silakan dia memilih doa, doa yang mana saja yang dia senangi untuk berdoa dengannya. Hakadha fi riwayat al-Bukhari wa fi riwayat Muslim thumma liyatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Demikian lafaz yang disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, dan dalam riwayat al-Imam Muslim disebutkan dengan lafaz Kemudian dia memilih permintaan dan permohonan apa saja yang dia inginkan. هذا تشهد ابن مسعود وهناك تشهدات بصيغ متعددة رواها جمع من الصحابة والسنة والأفضل في هذا التنويع. Demikian lafaz tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di sana ada lafaz-lafaz tasyahud yang lainnya yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sunnah apabila seseorang menyebutkan lafaz tasyahud, dia terkadang menyebutkan lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud dan terkadang menyebutkan lafaz tasyahud yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Walakin asahhuha wa afdaluha tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun tasyahud yang paling afdal dan yang paling sahih adalah tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-'allamah as-sa'di thumma yaqum ba'da tasyahud thumma yaqum in kanat as-salatu thulathiyatan aw ruba'iyyah. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, setelah dia mengucapkan tasyahud, maka dia berdiri. Dia berdiri apabila solat tersebut 3 rakaat atau 4 rakaat. Wa min al-kalam fi sifat al-qiyam anna ba'd al-ulama dhakara hadithan yusamma hadith al-ajn an yaqum hakadha aw hakadha ya'ni yaqbid asabi'ahu thumma yaqum. وهذا الحديث مختلف فيه عند العلماء فمنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan berdiri menuju ke rakaat yang berikutnya adalah dia berdiri dengan bertelekan dengan sifat seseorang yang melakukan al-ajin. Al-ajin itu yakni seperti orang yang sedang mengadon tepung, mengadon tepung untuk membuat roti dan yang semisalnya, sehingga sebagian para ulama menganggap ketika dia bangkit dari tasyahud maka dia mengepalkan tangannya, karena seorang yang mengadon roti dia melakukannya dengan cara seperti ini ya, dia mengepalkannya, maka dia bangkit dalam keadaan dia mengepalkan tangan, maka seperti ini atau seperti ini dia naik menuju ke rakaat yang berikutnya. Hadis tentang al-ajin ini, bangkit seperti orang yang mengadon roti, ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang menguatkan dan di antara para ulama ada yang melemahkannya. Man yuhassinuhu al-Albani wa mimman yudha'ifuhu al-Wadi'i. Di antara yang menghasankan hadis tentang hal tersebut adalah al-Albani. Dan di antara para ulama yang melemahkan riwayat tentang itu adalah Al-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i. Qala Al-Allamah As-Sa'di wa yaqra'u fi ar-rak'atayn al-akhiratayn bi Fatihatil Kitab wahdaha. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah, dan dia membaca pada 2 rakaat yang terakhir. 2 rakaat yang terakhir maksudnya kalau salat tersebut 4 rakaat. Dia membaca pada 2 rakaat yang terakhir hanya dengan Al-Fatihah saja. Wahada qawlu As-Sa'di wa qawlu jam'in minal ulama. Ini adalah pandangan As-Sa'di rahimahullah dan juga pandangan sebagian para ulama. Wa dhahaba ba'd al-ulama ila annahu yusannu az-ziyadatu 'ala al-Fatihati ba'd ar-rak'atayn al-ulayayn fi ath-thalithah war-rabi'ah ahyanan. Dan sebagian para ulama mereka mengatakan dianjurkan kadang-kadang seseorang menambah pada rakaat ketiga, pada rakaat keempat menambah dari Al-Fatihah. Jadi dia membaca Al-Fatihah kemudian menambah dengan membaca surah atau sebagian ayat terkadang sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya. Lil hadith alladhi dhakarnahu sabiqan hadith Abi Sa'id fi Muslim wa fihi annahum qaddaru qadra salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam قدر السجدة وفي الأخرين على النصف من ذلك. Hal ini berdasarkan hadis yang sudah kita terangkan sebelumnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa mereka memperkirakan berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 2 rakaat yang terakhir itu seperti separuh orang yang membaca alif lam mim tanzil as-sajdah. Artinya ini menunjukkan bahwa tidak sekedar bacaan Al-Fatihah, ada tambahan yang kadarnya seperti seseorang yang membaca separuh dari alif lam mim tanzil as-sajdah. Wa yasna' kama yasna' fi ar-rak'at al-ula thumma yajlis lit-tashahhud al-akhir kama qala al-mu'allif thumma yajlis lit-tashahhud al-akhir. Dan dia melakukan pada rakaat-rakaat yang berikutnya seperti yang dia kerjakan pada rakaat yang pertama. Lalu kemudian setelah itu dia duduk untuk tasyahud yang terakhir. Wa ya'ti bi sighatin min sighi at-tashahhud al-awwal. Dan pada saat dia duduk tasyahud terakhir, dia mendatangkan lafaz seperti lafaz tasyahud yang disebutkan pada tasyahud yang pertama. Qala As-Sa'di wa yusalli fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata As-Sa'di, setelahnya dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. كما في صحيح البخاري وهذه من أفضل الصيغ الواردة وهناك صيغ أخرى. Dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini adalah bentuk salawat yang paling afdal dari sekian bentuk-bentuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada lafaz-lafaz yang lain kaitannya dengan lafaz salawat tersebut. Qala al-allamah as-sa'di wa yata'awwadhu min adhab jahannam وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Lalu kata As-Sa'di rahimahullah, setelah dia bersolawat kepada Nabi, maka dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan neraka jahannam, dari siksaan kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع وذكر هذه الأربع. دليل tentang dianjurkannya dan disyariatkannya perlindungan diri kepada Allah dari empat perkara tersebut adalah hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian telah tasyahud, maka hendaknya dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara yang telah disebutkan tadi. Wa aktsarul ulama'i 'ala istihbabihi wa dhahaba ba'dhu ulama'i ila wujubi hadha ad-du'a li ahammiyatihi wa khuturatihi. Sebagian para ulama mengatakan atau mayoritas para ulama mengatakan ta'awudz ini, berlindung diri kepada Allah dari empat perkara ini, hukumnya sunnah, sifatnya anjuran. Sebagian para ulama mengatakan wajib karena adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena pentingnya seseorang menyebutkan zikir ini, dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara tersebut. Qala As-Sa'di wa yad'u fi akhir salatihi bima ahab min khairid dunya wal akhirah. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, setelah itu dia berdoa di akhir salatnya dengan doa apa saja yang dia kehendaki dari kebaikan dunia, demikian pula kebaikan akhirat. Yad'u li nafsihi bima sya. Maka dia berdoa kepada Allah untuk dirinya doa apa saja yang dia inginkan. Wad-du'a'u dakhil al-ibadah khairun min ad-du'a' kharij al-ibadah. Dan berdoa di dalam ibadah, yaitu di dalam salat, itu lebih baik daripada berdoa di luar ibadah salat. فيدعو لنفسه وإذا دعا لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فلا بأس سواء كان في الفريضة أو في النافلة لعموم الحديث الذي فيه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. Di mana dia berdoa, apabila dia berdoa untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk yang lainnya dari kaum muslimin, maka yang demikian tidak mengapa, diperbolehkan. Dan sama saja anjuran berdoa ini, apakah dia mengerjakan solat wajib atau solat sunnah. Hal ini berdasarkan keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia memilih dari doa mana saja yang dia senangi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Wal lafdh al akhar thumma liyatakhayyar min ad du'a aw min al mas'alati ma syaa. Dan disebutkan dalam lafaz yang lain, lalu dia memilih dari permintaan dan permohonan yang mana saja yang dia inginkan. Wa hadha ya'ummu naf' ad-dunya wal akhirah. Maka anjuran untuk berdoa ini mencakup manfaat yang berkaitan dengan manfaat dunia, demikian pula manfaat akhirat. Wa min dhalika ma ja'a fi sahihaini 'an Aisyah, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Dan termasuk di antara anjuran berdoa di akhir salat apa yang disebutkan dalam riwayat muttafaqun alaih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan dari terlilit hutang. Ihfaz laka 'adadan min al ad'iyah wa qra' ma'aniha litad'uwa wa tantafi'a biha. Ihfaz laka 'adadan min al ad'iyah al waridah fi sunnah واعرف معانيها لكي تدعو وأنت فاهم لمعناها فتنتفع بها. Maka hendaknya engkau berupaya untuk menghafal doa-doa yang disyariatkan, yang disebutkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau berupaya untuk memahami dan mengetahui kandungan dan maknanya, sehingga hal itu akan memberi manfaat kepadamu ketika engkau berdoa, engkau mengucapkan doa tersebut dalam keadaan engkau mengetahui dan memahami makna dan kandungannya. Al-ma'tham wal-maghram, kalimatan tahtahuma syururun azimah. Seperti yang disebutkan di dalam doa ini, berlindung diri kepada Allah dari al-ma'tham dan al-maghram, dari perbuatan dosa dan dari terlilit hutang. Dua kalimat yang begitu ringkas, akan tetapi hal itu dapat menyelamatkan engkau dari banyak kejahatan. فإذا أعاذك الله من المأثم فلم تقع في الآثام نجوت في الآخرة وإذا عافاك الله وأعاذك من المغرم والعقوبات والأموال اللازمة والخسارات والديون والحقوق نجوت في الدنيا من الهموم والمشاكل. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadamu dari al-ma'tham, yaitu dari perbuatan dosa dengan berbagai macam jenis dosa, maka engkau akan meraih keberhasilan dan keselamatan di akhirat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadamu dari al-maghram, dari terlilit hutang, dari adanya hukuman-hukuman yang menyebabkan engkau harus mengeluarkan hartamu, yang menyebabkan engkau berhutang, dan dari berbagai macam kerugian-kerugian yang berkaitan dengan harta, maka engkau akan selamat dari duniamu, dari hal-hal yang dapat menyebabkan engkau sengsara dalam kehidupan dunia. Ahyanan ya'tika al-ma'tham ala hay'ati wa sifati akh salafi fadil yudkhiluka fi 'amal yuzayyin laka musharakah wa sharikah fi 'amal aw mashru' fatakhsara amwalak wa taqa' 'alayka ad-duyun wal 'uqubat wal lawazim التي أنت في غنى عنها لو أعاذك الله منها. هذا في المغرم. في المغرم. وكذلك المأثم. Terkadang hutang, terlilit hutang yang engkau rasakan engkau terjerumus ke dalamnya disebabkan karena mungkin engkau bertemu dengan seseorang, engkau berbaik sangka kepadanya, apalagi kalau dia seorang yang salafi, dia mengajakmu untuk ikut bekerja sama dalam satu perusahaan, lalu kemudian engkau pun masuk ke dalamnya. Setelah engkau berbisnis dengannya, ternyata engkau mengalami kerugian yang besar yang menyebabkan engkau memiliki banyak hutang, menyebabkan engkau terlilit hutang sehingga engkau hidup dalam kesengsaraan. واحيانا ياتيك المأثم والمغرم على هيئة زوجة فتدخلك في الآثام وتجعلك تتنازل عن استقامتك وتدخلك في التزامات وحقوق وديون لم تكن فيها من قبل. Dan terkadang dosa itu dan terlilit hutang yang kamu rasakan datang dari sisi istrimu sendiri. Ya, namanya engkau cinta kepada istrimu, engkau senang kepada istrimu, akhirnya engkau menuruti apa yang dia inginkan, yang menyebabkan engkau terjatuh ke dalam hal-hal yang engkau terlilit hutang padanya dan engkau punya tanggungan-tanggungan yang menyebabkan engkau terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Al-maqsudu at-tamthil libarakati ad'iyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud di sini adalah menyebutkan permisalan dari keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan nakhruj min hadha al-majlis wa qad hafizna hadha ad-du'a. Allahumma inni a'udzu bika min al-ma'tham wal maghram. Sehingga kita berharap kita keluar dari majlis ini dalam keadaan kita sudah menghafal doa ini. Kita berdoa dengannya di akhir salat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrami. Man yusammi'uhu? Min al-aba, al-aba. Bapak-bapak, ha. Ma'tham artinya والمغرم أرتينيا خلاص ذكر جاء به يا طيب الحمد لله آخر من يسمع الحديث والدعاء شاف لقي ينهفل أنتم تحفظون ولكنكم لا تريدون طيب ومن الأدعية الدعاء المشهور اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Demikian pula termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan baik di dalam melakukan ibadah kepadamu. وهذا الحديث والدعاء فيه كنوز عظيمة وأظننا شرحناها في درسين بين المغرب والعشاء شرحناها في درسين فوائد هذا الدعاء. Faedah yang berkaitan dengan doa ini sudah pernah kita terangkan dalam dua pelajaran antara maghrib dan isya di beberapa pertemuan yang lalu. ثم الختام يكون بالتسليم. Kemudian beliau menyebutkan akhir dari salat yaitu dengan mengucapkan salam. Wal muallif lam yadhkur at-taslim walakin dhakara at-taslimatan fil dhakara at-taslimatayn fil arkan. As-Sa'di rahimahullahu taala di sini beliau tidak menyebutkan ucapan salam. Namun beliau menyebutkan ketika menerangkan tentang rukun-rukun salat yaitu mengucapkan dua salam. كان المناسب أن يذكرهما هنا ولكن لعله نسي. Padahal merupakan hal yang tepat apabila beliau menyebutkan ketika menerangkan tentang tata cara solat Nabi ini. Namun mungkin saja beliau melupakannya. وبالتسليم تتم الصلاة ويخرج المرء منها. Maka dengan mengucapkan salam solat itu pun sempurna dan seseorang keluar dari amalan solat. لهذا قال بعد ذلك فهذه الصفة الكاملة للصلاة. Oleh karena itu setelahnya As-Sa'di mengatakan ini adalah tata cara yang sempurna ketika mengerjakan salat. أي المشتملة على الأركان والواجبات والمستحبات. yaitu salat yang di dalamnya terkandung rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan amalan-amalan sunnahnya. فالكمال عنده بما ذكر ونحن قد زدنا جملة كبيرة من السنن في أثناء ذلك من الأحاديث النبوية. Maka cara-cara salat yang sempurna sebagaimana yang telah beliau sebutkan tadi, dan kita menyebutkan banyak tambahan-tambahan dari amalan-amalan yang dianjurkan dan disunnahkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكلما كانت السنن والمستحبات في صلاة العبد أكثر كان الكمال أقوى وأكثر. Dan semakin banyak amalan-amalan sunnah dan anjuran-anjuran dilakukan oleh seorang muslim di dalam solatnya, maka solat yang dia lakukan semakin sempurna dan semakin afdal. لأن الكمال درجات ومراتب. Karena kesempurnaan solat itu pun bertingkat-tingkat. ولل فائدة والتنبيه فإن بعض العلماء قد يعدد سننا ومستحبات مما يحصل به صفة الكمال وتكون هذه أو بعض هذه السنن والمستحبات عند بعض العلماء غير مسنونة تكون هذه السنن والمستحبات عند بعض العلماء غير مسنونة ولا مستحبة بل ولا مشروعة فلا يكون نقصها نقصا في الكمال عند بعض العلماء بسبب الاختلاف في صحة الأحاديث وضعفها أو فهمها ودلالتها. Sebagai faedah dan peringatan bahwa ada sebagian dari kalangan para ulama, mereka menyebutkan amalan-amalan tertentu yang dianggap bahwa itu termasuk di antara hal-hal yang disunnahkan, yang apabila seseorang melakukannya menyebabkan sempurnanya solat yang dia lakukan. Namun sebagian dari sunnah-sunnah yang disebutkan oleh sebagian ulama tersebut, para ulama yang lain menganggap bahwa itu tidak disunnahkan, bahkan tidak dianjurkan, bahkan tidak disyariatkan, sehingga ketika seseorang tidak melakukannya, itu tidak menunjukkan bahwa solat yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi kurang, disebabkan karena adanya perselisihan para ulama apakah hadis yang diriwayatkan tentang hal itu sahih ataukah tidak sahih, ataukah lemah atau keliru di dalam memahaminya dan memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. Qala al-mu'allif wal arkanu minha. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah taala, dan rukun-rukun salat itu di antaranya. Ar-ruknu qulna wasyartu la tashihhu as-salatu illa bihi. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menerangkan rukun yang namanya rukun dan syarat, yaitu sesuatu yang tidak sah salat kecuali dengan adanya amalan tersebut. Wal farqu bainahuma anna ar-rukn dakhil as-salah. Dan perbedaan antara rukun dan syarat bahwa rukun itu adalah sesuatu yang dilakukan di dalam amalan salat. Wa anna asy-syarta qabla as-salah yataqaddam. Sementara yang namanya syarat salat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum memasuki amalan salat. Jadi dia di luar salat. Wa anna ar-rukna yatanaqqal wa la yastamir min awwal as-salati ila akhiriha bi khilaf asy-syart fa innahu la budda min istimrarihi min awwal as-salati ila akhiriha. Demikian pula di antara perbedaan antara rukun dan syarat yang telah kita terangkan, bahwa rukun itu dia tidak dilakukan terus-menerus, namun dia berpindah-pindah. Dilakukan rukun ini, kemudian berpindah ke rukun yang lain, berpindah ke rukun yang lain. Sini baca Al-Fatihah, kemudian ada rukunnya, kemudian sujud dan seterusnya. Itu rukun. Berbeda halnya dengan syarat. Syarat itu harus selalu ada sepanjang solat. الأركان هذه قد سبقت معنا في الصفة فسنتكلم عن بعض المسائل باختصار شديد. Dan rukun-rukun yang beliau sebutkan di sini ini sebenarnya sudah kita terangkan ketika menjelaskan tentang tata cara salat yang beliau sebutkan tadi. Namun di sini kita akan menerangkannya secara ringkas. Ar-ruku'u ruknun fi kulli salah wa la yustathna min dhalika illa salatul kusuf. فإن الركوع الثاني ليس ركنا بمعنى لو صلى الإنسان صلاة الكسوف ركعتين بالصلاه العاديه فانها صحيحه. Di sini disebutkan bahwa termasuk di antara rukun salat adalah ruku. Ruku ini adalah merupakan rukun salat pada seluruh salat yang ada. Pada seluruh salat kecuali salat gerhana. Kita mengetahui bahwa pada salat gerhana ada dua kali ruku dalam satu rakaat, ada dua kali ruku. Ruku yang pertama itu rukun. Ruku yang kedua itu bukan rukun. Dalam artian apabila seseorang mengerjakan salat gerhana seperti salat biasa, rukunya cuma satu kali, maka salat gerhana itu hukumnya sah. Karena rukun yang kedua tidak dianggap sebagai bagian dari rukun salat. Wa yumkin idafata aidan salatul janazah li'annaha tusamma salatan wa laysa fiha ruku'. Dan mungkin juga kita memasukkan dalam hal ini salat jenazah. Sebab di dalam salat jenazah itu tidak terdapat ruku' padanya. Laysa fiha ruku' min asliha. Tayyib, wa aidan al-'ajizu 'an al-'ajizu 'an ar-ruku' kaman kana fi dhahrihi alamun yajibu 'alayhi an yu'addi jami'al arkan illa ar-ruku' idza kana la yastati'. Demikian pula bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan ruku disebabkan ada sesuatu dari penyakit yang dia derita pada bagian punggungnya misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini dia melakukan seluruh rukun-rukun yang lainnya kecuali yang dia tidak mampu, yaitu ruku. Qala was-sujud wal maqsud as-sujud 'ala al-a'dha' as-sab'ah kama sabaq. Lalu kemudian kata beliau termasuk di antara rukun salat adalah sujud. Yang dimaksud di sini adalah melakukan sujud dengan tujuh anggota sujud. Qala war-raf'u minhuma ay ar-raf'u min ar-ruku' war-raf'u min as-sujud wa aidan yudaf al-i'tidal. Ar-raf'u min ar-ruku'i wal-i'tidal qa'iman war-raf'u min as-sujud wal-julus wal-qu'ud mu'tadilan. Kemudian kata beliau termasuk di antara rukun salat adalah bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud. Maka bangkit dari ruku, bangkit dari sujud termasuk rukun salat. Demikian pula ketika berdiri i'tidal. Ini juga termasuk di antara rukun salat. Demikian pula duduk di antara dua sujud termasuk rukun salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thumma irfa hatta ta'tadil qa'ima. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian engkau bangkit sampai engkau berdiri i'tidal. قد كان الشيخ الأثيوبي رحمه الله يقول لا يجزئ ولا يصح مشوار واحد. مشوار واحد يعني بعض الناس يرفع من الركوع ثم ينزل للسجود. عندنا بالعامية مشوار واحد يعني سكالي دايوم مرة واحدة يرفع وينزل مباشرة يجمع مشوارين في مشوار. Diterangkan oleh Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala bahwa tidak sah, tidak cukup ketika seseorang mengerjakan sholat ya, dengan sekali gerakan dia sudah bangkit belum sempurna dia langsung sujud dengan satu gerakan itu. Seharusnya dia berdiri terlebih dahulu i'tidal, tenang, tumaknina, lalu kemudian dia turun sujud. Adapun cara yang tadi yang dipraktikkan oleh beliau ini tidak benar. Kata orang Arab mishwar wahid. Ya, sekali nyelam sambil minum air gitu. Ya. Atau maksudnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Maksudnya sekali gerakan langsung ke arah sujud. Dia tidak melakukan i'tidal. Ini tidak diperbolehkan. Bal ba'dhum hatta fi dzikr sami'a rabbana Allahu akbar. Yani yahdhif min kulli dzikrin akhirahu. Indana fi Indonesia a'jab min hadha kulli. Hadha indakum ma? A'jab min hadha kulli. Allahu musta'an. Ba'da yaqra al-Fatiha. Alhamdulillah wal dhalin. Hadha mawjud? Ay, mawjud. Na'am. Fi at-tarawih. Ana dhananta al-ikhtisar indakum fi al-asma'. فقط وفي السلام عليكم. السلام عليكم. لكن حتى في الفاتحة حتى في الفاتحة سبحان الله di Indonesia ajaib yang begini-begini ini soal meringkas-ringkas Indonesia ahlinya ahli ya Allahu musta'an qala wal qiyam ay al qiyam fil fard ma'al qudrah hadha qaidul muhim kemudian kata beliau termasuk di antara rukun salat adalah berdiri yaitu berdiri apabila dia mampu melakukannya qala wal qu'ud ai hatta ta'tadila jalisan baina sajdatain kemudian kata beliau termasuk rukun salat duduk yaitu bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud qala wa tuma'ninatu fiha kulliha ai yushtaratu an yatma'in fi kulli mawdhi' min mawadhi' shalah lalu kata beliau termasuk di antara rukun salat adalah tuma'ninah pada setiap gerakan-gerakan itu yaitu dengan cara memberikan setiap gerakan itu haknya tenang sebelum berpindah ke gerakan yang berikutnya. Wahada takarrar ma'ana fil hadits hatta tatma'in hatta tatma'in. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi ketika Rasulullah mengajarkan orang yang buruk salatnya. Setiap kali menyebutkan gerakan Nabi mengatakan sampai kamu tuma'nina, sampai kamu tuma'nina. Was sahihu anna tuma'nina biqadri adh-dhikri wal qawli al wajib fil rukn. Maka yang sahih bahwa tuma'nina itu adalah ketika seseorang berada dalam gerakan tersebut mencukupkan untuk mengucapkan satu zikir yang paling ringkas. Hadza aqalluha an taqul Allahu akbar subhana rabbiyal azim sami'a Allahu liman hamid. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la Allahu akbar. Hadza aqallu syai. Jadi minimal yang namanya tuma'ninah itu sekedar engkau menyebutkan zikir yang paling ringkas, yang paling sedikit. Seperti misalnya engkau ruku, ketika engkau ruku Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu sudah cukup. Subhana Rabbiyal Azim sami' Allahu liman hamidah. Jadi satu zikir itu sudah mencukupi untuk dikatakan bahwa dia telah melakukan tuma'ninah. Li'anna tuma'ninah lafzun ma'khudun min at-tamahhul wal istiqrar. Sebab lafaz tuma'ninah itu diambil dari lafaz yang memiliki makna tamahul, perlahan-lahan dan tenang. Qala wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram faqat hiya ar-rukn wa amma baqi at-takbirat fa hiya wajibatun wa laysat ruknan. Lalu kata beliau termasuk di antara rukun salat adalah takbiratul ihram, yang takbir di awal salat. Ini termasuk rukun salat. Adapun takbir-takbir yang lain, takbir-takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu hukumnya wajib, namun bukan termasuk bagian dari rukun salat. Man lam ya'ti bi takbiratil ihram, ma hukmu salatihi? Barang siapa yang tidak melakukan takbiratul ihram, apa hukum salatnya? Jawab? Jawab? Jawabannya apa? Hah? Tidak sah. Laisat sahiha. Hadza kalamun sahih. Walakin 'inda al-ulama yu'abbirun bi lafdhin adaq. Fayaqulun lam tan'aqid salatuhu. Ya'ni laisa dakhala fi as-salat thumma naqul salatuka batilah. La, lam yadkhul aslan. Lam tan'aqid salatuhu. Iya, barang siapa yang tidak mengucapkan takbiratul ihram di awal salatnya. Tadi ada yang menjawab salatnya tidak sah. Ini betul, tapi ada ungkapan yang lebih teliti yang disebutkan oleh para ulama bahwa dia sebenarnya enggak sholat gitu. Lam tan'aqid sholat, dia belum masuk ke dalam sholat. Karena tanda masuk ke dalam sholat kalau dia takbiratul ihram. Kalau dia enggak takbiratul ihram, ya enggak ada sholat memang. Dia belum mengerjakan sholat. Falau ana rajulan qal Allahu akbar. Ma hukum salati sahihah am batilah naqul lam tadkhul fi shalah. Ya, kalau misalnya ketika dia takbir supaya dianggap fasih, dia memfasih-fasihkan Allahu akbar misalnya, panjabar gitu. Ya. Seperti yang sudah diterangkan, ini kan keliru dalam pengucapan lafalnya. Maka dikatakan kamu tidak masuk ke dalam salat sebenarnya. Asalnya kamu belum masuk ke dalam salat. Jadi tidak dikatakan tidak sah solatmu, kamu belum masuk untuk mengerjakan solat. Qala wa qira'atul fatihah. Lalu kata beliau termasuk rukun solat membaca al-fatihah. ركن في الفرض والنفل وقراءتها ركن في كل ركعة وفي حق كل مصل في جهرية أو سرية مأموما أو إماما أو منفردا. Jadi membaca Al-Fatihah merupakan rukun. Rukun pada setiap salat, salat wajib, salat sunnah, salat sendiri, salat berjamaah, engkau sebagai imam, engkau sebagai makmum, engkau salat sendirian, dan ini juga merupakan rukun pada setiap rakaat, bukan pada setiap salat, pada setiap rakaat dari salat yang dikerjakan oleh seseorang. وهو قول الشافعي ورجحه جمع من علمائنا لعموم الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Dan ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i dan segolongan dari kalangan para ulama berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا دخل الصلاة والمسجد ووجد الإمام راكعا أو دخل معه ولم يتمكن من قراءة الفاتحة كلها. Dan tidak dikecualikan dalam hal keharusan membaca Al-Fatihah kecuali masbuq, apabila masbuq tersebut masuk ke dalam salat berjamaah dan mendapati imam sudah dalam kondisi ruku', atau masih dalam kondisi berdiri tapi sudah tidak memungkinkan baginya membaca Al-Fatihah. ولذلك نحذر بعض أبنائنا الذين يتأخرون ويتكلمون ويتكاسلون عن صلاة التراويح والإمام يقرأ فإذا كبر الإمام للركوع يجرون ليلحقوا الإمام في ركوعه وهم جالسون يسمعون الصلاة والقراءة. Oleh karena itu kami memperingatkan sebagian dari anak-anak kami di mana mereka pada saat mengerjakan salat tarawih ketika imam masih membaca maka mereka masih duduk-duduk di belakang sampai ada yang ngobrol, ada yang cerita. Begitu imam takbir untuk ruku maka mereka bersegera masuk ke dalam saf untuk ruku bersama dengan imam dalam keadaan mereka ada di sana. Mereka tidak mengerjakan salat bersama imam dengan membaca Al-Fatihah. Qala wa at-tashahhud al-akhir. Kemudian kata beliau termasuk dari rukun salat adalah tashahhud akhir. وأيضا يشترط له الجلوس فالجلوس ركن التشهد ركن الأخير والجلوس له ركن. Ya, jadi termasuk di antara rukun salat duduk untuk tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu sendiri rukun dan duduk untuk tasyahud akhir juga termasuk rukun salat. قال والصلاة على النبي فيه أي في التشهد الأخير. Kemudian beliau menyebutkan termasuk di antara rukun salat adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang terakhir. Wa dhahaba ba'd al-ulama ila anna as-salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajibah wa laysat ruknan. Sebagian para ulama berpandangan bahwa bersalawat kepada Nabi itu hukumnya wajib namun tidak sampai kepada tingkatan rukun salat. Wa ba'dhum ila annaha sunnah. Dan bahkan sebagian para ulama memandang bersalawat itu hukumnya sunnah. Qala wattaslimatan. Lalu berkata Sa'di termasuk di antara rukun salat adalah mengucapkan dua salam. Ba'dul fuqaha anna taslimatain ruknun fil fardhi wan nafl. Sebagian para ulama menganggap bahwa dua kali salam merupakan rukun salat baik salat wajib demikian pula salat sunnah. وقال بعض الفقهاء بل الركن هو السلام الاولى او التسليمه الاولى واما الثانيه فهي سنه وهو الاقرب والله اعلم. Dan sebagian para ulama mengatakan salam yang pertama itulah yang rukun. Ucapan salam yang pertama rukun. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah dan ini lebih mendekati kebenaran. لم يذكر المؤلف ركن الترتيب وهو من أركان الصلاة أن يكون قيام ثم ركوع ثم سجود وهكذا ثم رفع من السجود إلى آخره. As-Sa'di rahimahullah ta'ala di sini beliau tidak menyebutkan bahwa termasuk di antara rukun salat adalah mengerjakan gerakan-gerakan salat itu secara berurutan atau tertib. Maka ini enggak boleh dibolak-balik. Sujud dulu kemudian ruku itu tidak boleh. Jadi dia harus mengerjakan secara berurutan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif wal wajibatu allati tasqutu sahwan wa jahlan wa yajburuha sujudu sahw. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, kewajiban-kewajiban di dalam salat, yaitu amalan-amalan yang wajib yang gugur kewajiban tersebut apabila seseorang lupa atau jahil tentangnya, dan disempurnakan dengan melakukan sujud sahwi. هذه الواجبات مشهورة في المذهب الحنبلي. Maka ini adalah perkara-perkara yang wajib yang masyhur dalam madhab Hambali. أما الشافعية مثلا فعندهم أركان وعندهم سنن وأبعاض وليس عندهم واجبات. سنن و أبعاض أبعاض الصلاة. Adapun dalam madhab Syafi'i mereka tidak menyebutkan istilah wajib, wajibat itu, perkara-perkara yang wajib. Namun dalam pandangan madhab Syafi'i ada yang disebut rukun, ada sunnah-sunnah, dan ada pula yang disebut aba'ad. طيب. قال التكبيرات كلها غير التحريمه اي غير تكبيره الاحرام. Lalu kata beliau termasuk di antara perkara yang wajib adalah takbir-takbir yang lain, takbir-takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain yang bukan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram sudah disebutkan termasuk dari rukun salat. Baqiyah wajibat wa laysat arkan. Adapun takbir yang setelahnya selain takbiratul ihram hukumnya wajib dan bukan termasuk rukun salat. Wa yustathna thalathu takbirat. Dan dikecualikan tiga takbir. Al-ula التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء هذه سنة وليست ركنا ولا واجبا. Takbir yang dikecualikan yang tidak termasuk takbir yang wajib, yang pertama takbir-takbir tambahan pada salatul Id, 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat yang kedua, demikian pula pada saat mengerjakan salat istisqa, salat meminta hujan, ada takbir-takbir tambahannya seperti salat Id, itu hukumnya sunnah bukan termasuk dari perkara yang wajib. Wa yustathna ath-thaniyah takbiratul janazah fa hiya ruknun wa laysat wajibatan wala sunnatan. Kemudian yang kedua takbir jenazah, takbir-takbir pada salat jenazah itu rukun bukan sekedar wajib, seluruh takbirnya termasuk rukun salat jenazah. Ats-tsalitsah تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل إذا أراد إن استطاع أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فهذا حسن فإن كبر تكبيرة الإحرام فقط وركع فإن تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام وتجزئ. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila masbuk mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia segera bertakbir. Ketika dia masuk, tentu dia memulai dengan takbiratul ihram, karena enggak ada solat kalau dia tidak memulainya dengan takbiratul ihram. Kata beliau, apabila memungkinkan dia mendapati imam dalam kondisi rukuk, lalu dia mengucapkan dua kali takbir. Takbir pertama adalah takbiratul ihram ketika berdiri, lalu setelah itu dia takbir untuk ruku, maka ini lebih afdal, ini lebih baik. Namun jika tidak memungkinkan atau dia mencukupkan dengan takbiratul ihram, begitu dia mendapati imam dalam keadaan ruku, dia langsung masuk mengucapkan takbir Allahu Akbar, lalu kemudian ruku, dia sekali takbir saja, takbir menuju ruku itu sudah mewakili apa, sudah tertutupi dengan adanya takbiratul ihram, maka itu sudah mencukupi. Qala wa sami'a Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid. Wa hadha kama qulna fi as-sabiq khilafan lisy-Syafi'i fa innahu yaqul wal ma'mum. Ya, lalu kemudian kata beliau termasuk di antara kewajiban salat adalah ucapan sami'a Allahu liman hamidah. Ini bagi imam atau bagi orang yang salat sendirian, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Adapun makmum tidak menyebutkannya, kecuali pendapat al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamida. Qala wa rabbana wa lakal hamd lil kull. Huna dhakara al kull wa hadha huwa al ahsan wal adaq wal asah min tafsilihi fi as-sifah indama dhakara al munfarid wa dhakara qala in kana imaman aw munfaridan wa in kana ma'muman qala kadha. Ya, lalu kemudian beliau menyebutkan di antara perkara yang wajib di dalam solat adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Ini untuk seluruhnya, imam, makmum, solat sendiri, semuanya membaca Rabbana walakal hamdu. Ucapan beliau di sini ini lebih teliti, lebih bagus daripada apa yang beliau sebutkan ketika menerangkan tentang tata cara solat. Wa subhana rabbiyal azim fil ruku' al-wajib marrah wahidah. Wama zada fahuwa sunnah. Demikian pula ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku' yang wajib satu kali. Adapun lebih dari satu kali itu hukumnya sunnah. Wa subhana rabbiyal a'la fis sujud marratan wahidah huwal wajib wama zada fahuwa sunnah. Demikian pula ucapan subhana rabbiyal a'la yang wajib satu kali ketika sujud, lebih dari itu hukumnya sunnah. ورب اغفر لي بين السجدتين الواجب مره وما زاد فهو سنه. Demikian pula ucapan رب اغفر لي pada saat duduk di antara dua sujud yang wajib satu kali, lebih dari itu sunnah. والتشهد الاول والجلوس له هذان واجبان من واجبات الصلاه. Demikian pula tasyahud pertama dan duduk pada tasyahud pertama itu hukumnya wajib dari perkara-perkara yang wajib di dalam salat. قال السعدي وما سوى ذلك فإنه سنن أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناتها والله أعلم. Lalu berkata Sa'di rahimahullahu taala, adapun selain dari apa yang disebutkan tadi, selain dari rukun-rukunnya, dari wajib-wajibnya, maka selain itu adalah amalan-amalan sunnah, baik yang berkaitan dengan ucapan atau yang berkaitan dengan perbuatan, yang tidaklah batal solat seseorang ketika dia meninggalkannya, walaupun dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja. Akan tetapi kadar solatnya itu kurang sesuai kadar yang dia tinggalkan dari amalan-amalan sunnah, maka seperti itulah berkurangnya kadar kesempurnaan solatnya. Ayuhal kiram, salatuna aghlabuna salatuhu ناقصة نقصا شديدا من حيث التفكير والشرود الفكر وعدم التركيز والخشوع والطمأنينة. Para ikhwah sekalian yang kami muliakan, salat-salat yang kita kerjakan itu selalu dalam kondisi kurang. Apabila kita meninjaunya dari adanya tidak konsentrasi, seringnya seseorang punya fikiran-fikiran dan tidak fokus di dalam salatnya, inilah yang menyebabkan berkurangnya nilai solat tersebut. وهذا نقص باطني خطير. باطني داخلي. Dan ini adalah merupakan kekurangan yang sifatnya batin yang cukup berbahaya. فإذا أهملنا السنن والمستحبات الظاهرة التي تدل على حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم فجمعنا بين نقص الظاهر والباطن فكيف ستكون صلاتنا؟ Sehingga apabila kita melalaikan sunnah-sunnah yang nampak kaitannya dengan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, kita menelantarkannya, kita tidak mengerjakannya di dalam solat kita, ditambah lagi kekurangan secara batin kaitannya dengan fokusnya seseorang, kekhusyuan seseorang, maka itu berarti kita telah menggabungkan, mengumpulkan antara kekurangan dari yang zahir, dari amalan-amalan, dan kekurangan dari yang batin yang kaitannya dengan kekhusyuan dan tidak konsentrasinya kita di dalam solat. Asallahu an yukmila naqsan al-batin bi ikmalina wa takmilina adh-dhahir. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kekurangan disebabkan karena tidak konsentrasinya kita di dalam solat, semoga disempurnakan dengan kita berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah, melakukan amalan-amalan sunnah di dalam solat. قال السعدي فصل تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala, solat seseorang itu menjadi batal apabila dia meninggalkan sesuatu dari syarat-syarat solat, rukun-rukun solat. Apakah dia meninggalkannya karena sengaja, atau dia meninggalkannya karena lupa, atau dia meninggalkannya karena tidak tahu, jahil. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu dia tidak mampu mengerjakan rukun tersebut. Nah, ini dimaafkan, diberi udzur. Wal ajzu huna huwa adamul istita'ati aslan aw al istita'ah ma al madarrah wal mashaqqah al shadidah kama 'arafa dhalika Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang dimaksud ketidakmampuan di sini adalah seseorang yang memang sama sekali dia tidak mampu. Sama sekali dia tidak mampu, seorang tidak punya kaki misalnya, atau seorang stroke yang menyebabkan memang asalnya dia tidak mampu untuk berdiri, maka itu udzur. Atau tidak mampu dalam artian asalnya dia bisa berdiri, tapi kalau dia berdiri itu adalah perkara yang sangat sulit dirasakan, perkara yang berat untuk dilakukan, yang dapat menimbulkan kemadharatan baginya. Nah, ini juga termasuk seorang dianggap tidak mampu. Ketika dia melakukannya akan menimbulkan kesulitan yang luar biasa sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ma'a tanabbuh li qa'idat al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Faman 'ajiza 'an as-sujud wa huwa yastati'u al-qiyama war-ruku' wajaba 'alayhi al-qiyama war-ruku'. Dengan memperhatikan kaidah yang sering kita sebutkan, al-maysur la yasqutu bil ma'sur, bahwa sesuatu yang mudah untuk dikerjakan itu tidak gugur karena adanya kesulitan, karena sulitnya mengerjakan yang lain. Jadi kalau seorang dia tidak mampu sujud, tapi dia bisa berdiri, dia bisa ruku, maka dia harus berdiri, dia harus ruku, dan dia tidak mengerjakan sujud karena dia tidak mampu melakukannya. Qala as-Sa'di wa tabtulu bi tarkil wajibati 'amdan. Lalu berkata Sa'id rahimahullah, dan solat itu batal apabila meninggalkan kewajiban solat dengan sengaja. Wa tabtulu bil qahqahati wal kalami idza ta'ammadahu al insanu wa kana 'aliman. Dan solat juga menjadi batal dengan tertawa terbahak-bahak dan berbicara apabila seseorang sengaja melakukannya dan dia mengetahui hukumnya. Dia mengetahui hukum tidak boleh berbicara di dalam salat. Amma idza lam yata'ammad aw ta'ammada walakin kana jahilan anna al-kalama yubtilu as-salah fa innaha la tubtilu salatuhu li hadits Muawiyah bin al-Hakam fi Muslim. Adapun jika dia tidak sengaja terucap sesuatu dari ucapan yang tidak ada kaitannya dengan salat, tapi tidak sengaja seperti orang yang latah gitu. Ada suatu terus keluar tiba-tiba tanpa dia sengaja, atau dia sengaja tapi dia jahil, dia enggak tahu hukumnya bahwa tidak diperbolehkan berbicara di dalam salat, maka hal yang demikian tidak membatalkan salatnya. Qala wa bil harakatil kathir ay wa tabtulu bil harakatil kathirati urfan mata idza tawalat wa kanat li ghairi daruratin. Kemudian termasuk di antara perkara yang membatalkan salat melakukan banyak pergerakan, melakukan gerakan yang banyak yang diketahui secara kebiasaan bahwa gerakan itu adalah gerakan yang banyak dan berturut-turut apabila dia melakukannya tanpa ada sebuah keterpaksaan. Fa in qallat li hajatin fala ba'sa biha. Apabila melakukan pergerakan dan pergerakan itu sedikit karena adanya sebuah keperluan, maka tidak mengapa. Wa in kanat li ghairi hajatin kurihat. Dan apabila dia melakukan pergerakan tanpa ada keperluan, tanpa hajah, maka hukumnya makruh, dibenci untuk melakukannya. Wal harakatu fi shalah laha khamsatu ahkam qad takunu wajibatan ila wa qad takunu mustahabbatan wa qad takunu makruhatan aw mubahatan aw muharramatan. Maka secara umum pergerakan-pergerakan di dalam salat itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, boleh, ada yang makruh, ada pula yang haram. Falau kana al-insanu yusalli wa ra'a rajulan a'ma sayasqut fi hufratin aw satasdimuhu sayyara wajaba 'alayhi an yataharraka wa yadfa'ahu. Ketika seseorang mengerjakan salat, lalu kemudian dia melihat ada orang buta berjalan yang khawatir dia akan terjatuh ke dalam lubang atau ke dalam jurang atau ke dalam tempat yang menyebabkan dia celaka, wajib bagi dia untuk bergerak untuk menyelamatkan orang buta tersebut. Atau dia khawatir ada seorang yang akan ditabrak mobil, maka wajib bagi dia melakukan pergerakan untuk menyelamatkannya. وقد يكون تقدم إلى فجوة في الصف أو الاقتراب من صاحبه إذا خرج رجل من الصف، هذه قد تكون سنة مؤكدة وقد تكون واجبة. Demikian pula halnya ketika dia melihat di depan saf ada ruang, ya, disebabkan karena salah seorang dari jamaah ada yang keluar, mungkin karena batal wudhunya sehingga menyebabkan ada ruang di depannya, maka dia melangkah untuk maju ke saf yang di depan. Ini boleh jadi menjadi sesuatu yang disunnahkan, sunnah muakkadah, atau bahkan terkadang bisa menjadi wajib. وقد تكون مكروهة إذا كانت لغير حاجة، كأن يكثر مثلا من العمامة والنظر إلى الساعة مثلا أو كذا، هذه مكروهة. Iya, dan terkadang pula gerakan-gerakan itu menjadi sesuatu yang makruh apabila dia melakukannya tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan, seperti ketika sholat dia bermain-main dengan sorbannya digerak-gerakkan, atau dia lihat-lihat jamnya sedang sholat, ya, atau ada yang sholat sambil apa ini tangannya dimasukkan ke hidungnya, ya, dan yang semisalnya ini makruh. قال وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل. Lalu kata beliau, dan sholat juga itu menjadi batal ketika dia makan, ketika dia minum di dalam sholat, kecuali sesuatu yang sedikit sekali, ya, bersamaan dengan dia lupa atau dia tidak mengetahui hukumnya. بعضهم يفرق بين الفرض والنفل وبعضهم يعمم وبعضهم يقول لا يعفى عن الأكل والشرب في الصلاة لا قليلا ولا كثيرا. بعضهم يفرق بين الفرض والنفل، فيبيح في النفل لا في الفرض، وبعضهم يقول بالتعميم بأنه لا يجوز في الفرض ولا في النفل، وبعضهم يقول يجوز في الفرض والنفل اليسير منه. Sebagian para ulama mereka membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, makan sedikit atau minum itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan kalau pada sholat wajib. Sebagian menyikapi secara umum, yang wajib dan yang sunnah, apabila seorang makan minum maka batal sholatnya. Dan sebagian para ulama juga mengatakan bahwa sesuatu yang sedikit itu tidak membatalkan. والشيخ هنا قيد بأمرين أن يكون يسيرا وأن يكون ساهيا أو جاهلا أن هذا حرام وممنوع. Dan Syekh di sini itu menyebutkan pengecualian. Makan dan minum itu membatalkan solat di dalam solat, kecuali apabila jumlahnya sedikit, atau dia lupa, atau dia tidak mengetahui hukumnya bahwa ini termasuk di antara perkara yang diharamkan. قال السعدي فصل ويكره في الصلاة الالتفات في العنق. Lalu kata beliau, berkata Sa'id rahimahullah, dan dimakruhkan di dalam solat menoleh dengan lehernya. Jika kana li ghairi hajah. Apabila dia menoleh tanpa ada keperluan. Amma idza kana li hajatin fala yukrah wa qad fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ash-sha'bi fa kana yanzuru ila al-adu la'allahu qad ja' fi salatihi. Adapun jika ada keperluan yang menyebabkan dia menoleh karena adanya keperluan, maka yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat sambil beliau menatap ke satu arah di lereng bukit untuk melihat musuh. Wa hadha yahtajuhu al-ab wal-um ahyanan idza kana ibnuhu ma'ahu bi janibihi aw 'inda al-'amud fa innahu yahtaj an yanzur hal ibnuhu la zala mawjudan aw qad dhahab yata'akkad li yatma'inna fi salatihi hadha iltifatun li hajatin fala ba'sa bihi. Maka ini terkadang dibutuhkan oleh para orang tua, para ayah, para ibu yang memiliki anak kecil. Dia sedang mengerjakan sholat, lalu dia mengkhawatirkan jangan sampai anaknya melakukan sesuatu yang dapat memudaratkan. Maka tidak mengapa sewaktu-waktu dia mengerjakan sholat sambil dia menoleh untuk melihat anaknya tersebut. Qala wa wad'u yadihi wa wad'u yadihi ala khasiratihi. Kemudian termasuk di antara perkara yang dimakruhkan, dibenci di dalam sholat, meletakkan tangan di pinggang, bertolak pinggang. Halah ghairu la'iqah lil musalli, la taliqu bil musalli alladhi yuqabilu Allah azza wa jalla. Dan kondisi yang seperti ini tidak layak dilakukan oleh orang yang mengerjakan sholat. Qala wa iq'a'uhu fil julus, wal maqsudu bihi al iq'a' al manhi anhu alladhi dzakarnahu fid dars sabiq. Dan termasuk diantara yang dibenci di dalam sholat adalah duduk ika'a, maksudnya duduk ika'a yang terlarang, yang sudah kita terangkan sebelumnya. Qala waftirashu dhira'aihi kama ja'a an-nahyu 'an dhalik inbisat al-kalb. Dan demikian pula termasuk yang dibenci adalah menghamparkan lengannya, menghamparkan lengannya ketika sujud, dihamparkan di atas permukaan bumi, dia tidak mengangkatnya. Qala wa an yakuna bayna yadayhi aw indahu ma yushghiluhu wa yulhi. Dan termasuk di antara perkara yang makruh apabila di depannya atau di sisinya ada sesuatu yang menyebabkan dia lalai, yang menyebabkan dia tersibukkan dari salatnya. Idzalik tafrighu adh-dhihni min al-mashaghil qabla as-salah min maqasid asy-syari'ah. Oleh karena itu fokus dan mengosongkan pikiran untuk hal-hal yang ada di luar sholat sebelum dia masuk ke dalam sholat, ini termasuk di antara tujuan ditegakkannya syariat itu. Wa hadha ahadu maqasid taqdim at-ta'am aw al-khala' ala as-salah. La salata bihadra at-ta'am. Ya, dan ini merupakan salah satu tujuan mengapa di dalam Islam seseorang itu diperbolehkan apabila hidangan telah siap, maka dia mendahulukan makan daripada sholat. Karena ketika dia mendahulukan sholat, maka dia akan kepikiran tentang makanan yang telah dihidangkan tersebut. Demikian pula halnya ketika seseorang dalam keadaan kebelet, maka hendaknya dia mendahulukan kebeletnya tersebut, dia selesaikan buang hajah sebelum dia masuk ke dalam sholat. Qala wa istiqbalu surah, in wujidat surah fi makan ihtajta an tusalliya fi fala tastaqbilha. Undur makanan la tastaqbilu fihi as-surah. Demikian pula termasuk di antara yang makruh menghadap ke gambar. Menghadap ke gambar, menghadap ke foto atau yang semisalnya. Apabila engkau mengerjakan salat, hendak mengerjakan salat, lalu di depanmu ada gambar-gambar, maka engkau berpaling darinya dan mencari tempat yang di depanmu tidak terdapat gambar. Qala as-Sa'di faslun ruhus salati wa kamaluha bihuduril qalb. وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء. Maka berkata Sa'd rahimahullah taala bahwa ruhnya salat dan kesempurnaan salat itu adalah dengan menghadirkan hati. Menghadirkan hati ketika salat dan dia bersungguh-sungguh untuk berupaya mentadabburi, memahami apa yang dia ucapkan. Pada saat dia membaca, pada saat dia berzikir, pada saat dia bertasbih, dan ketika dia berdoa. Wa tadabburi ma yaf'aluhu min khudu'ihi lillah fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan dia mentadabburi apa yang dia lakukan dari sikap ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ruku, ketika dia sujud. Wa yastahdhiru annahu waqifun baina yadayillah yunajihi wa yata'abbad lahu. Dan dia menghadirkan di dalam dirinya bahwa ketika dia sholat itu seakan-akan dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia sedang bermunajat kepada Allah, dia sedang beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wa yuhaqqiqu maqam al-ihsan an ya'budu Allah ka'annahu yarah fa in lam yaqwa 'ala dhalik istahdhara an Allah yarah. Dan dia berupaya untuk mewujudkan tingkatan ihsan ketika dia mengerjakan sholat, yaitu dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal seolah-olah dia melihat Allah. Dan apabila dia tidak mampu kepada tingkatan ini, maka dia pada tingkatan yang berikutnya dia menghadirkan pada dirinya dan dia meyakini di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat setiap apa yang dia lakukan dan yang dia perbuat. Wa yujahida qalbahu an dhahabihi fil afkari wal wasawis allati la tufiduhu illa nuqsan salatihi wallahu a'lam. Dan dia berjihad, dia berupaya semaksimal mungkin, dia berjihad di dalam hatinya untuk menghilangkan segala macam fikiran-fikiran dan was-was yang tidak memberi faedah pada dirinya. Ketika dia mengerjakan solat, tidak ada faedah untuknya kecuali menyebabkan semakin berkurangnya nilai solat yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Thumma khatama bi faslin muhimmin faqal فصل إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة وسجد للسجود قبل السلام. Lalu kemudian beliau menyebutkan pasal yang terakhir, kata beliau, apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, namun belum lama, ya, jedanya itu tidak terlalu lama. Dia meninggalkan salah satu rukun, tapi jedanya tidak terlalu lama. Maka dia mendatangkan rukun tersebut dan mendatangkan yang setelahnya dari rakaat yang dia tinggalkan itu. Kemudian setelah itu dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Qala wa kadzalika law zada fi salatihi ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan nasiyan aw jahilan fa 'alayhi as-sujudu lis-sahw. Demikian pula beliau mengatakan, apabila seseorang menambah sesuatu pada solatnya, dia menambah rukuknya, kelebihan ruku, kelebihan sujud, kelebihan berdiri, atau kelebihan duduk, karena lupa atau jahil, maka wajib bagi dia mengerjakan atau melakukan sujud sahwi. وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلِ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهُ. Demikian pula, apabila dia ragu di dalam solatnya, dia telah mengerjakan berapa rakaat, apakah 3 atau 4, maka dia membangun solatnya di atas keyakinan, yaitu yang paling minim jumlahnya. Ragu, ini sudah rakaat kedua atau ketiga, maka dia membangun solatnya yang paling kecil, yaitu rakaat kedua. Lalu kemudian setelah itu dia melakukan sujud sahwi. Waqala ba'dul ulama fi hadhihi al-hal idza shakka فإنه يتحرى بالعلامات والقرائن فإن ترجح لديه شيء عمل به وإلا فعل البناء على اليقين وهو الأقل. Dan sebagian para ulama, dan dibangun di atasnya hadis, apabila seseorang ragu di dalam salatnya, maka dia berupaya untuk berhati-hati dengan persangkaan yang kuat bahwa dia sudah berada di rakaat tertentu. Misalnya dia ragu, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka dia berupaya untuk mencari kemungkinan kuatnya. Ada kemungkinan yang kuat, maka dia membangun solatnya di atas indikasi yang kuat tersebut, apakah yang ketiga atau kedua. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda indikasi kuat untuk salah satunya, maka dia membangun di atas yang paling minim, yang paling sedikit hitungannya, yaitu yang paling kecil. Qalu li'annahu qad warada al-amru bit-tahri fi mithli hadhihi al-hal fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal yataharra as-sawab aw fal yataharra as-sawab. Sebab adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bagi orang yang ragu di dalam salatnya, maka Rasul mengatakan fal yataharra as-sawab, maka dia berupaya untuk berhati-hati mencari indikasi yang paling kuat berada di rakaat yang mana dia. Bi hadha intahayna mimma yata'allaqu bi sifati as-salati wa arkanaha wa shurutaha wa mubtilatiha wa makruhatiha walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan demikian telah selesai kajian kita tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menjelaskan pula tentang rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian pembatal-pembatal salat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'da as-salah indana khamsatu as'ilah lil aba' wa khamsatu as'ilah lit tullab. Barakallahu fikum. Setelah salat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. 5 pertanyaan dari para orang tua dan 5 pertanyaan dari para tulab. Barakallahu fikum.